Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala al-muallif qawluhu wa yusakkanu akhiruhu ma'anunin niswati. Nah, perkataan Ibn Hisham dan disukun akhir fi'il mudhari bersama dengan nun niswah. Jadi akhir fi'il mudhari itu diberi harokat sukun ketika bersambung dengan nun niswah. Nun niswah adalah nun yang menunjukkan perempuan. Nahwu contohnya yatarabbasna. Nah, yatarabbasna ini ada di surat Al-Baqarah al-ayah al-thaminah wal-ishrun wa mi'atan 228 ya tarabbasna. Kemudian wa illa ayyafuna, dan juga pada firman Allah Ta'ala illa ayyafuna, Al-Baqarah al-ayah as-sabi'ah wa thalathuna wa mi'atan. Ya'funa di sini fi'il mudhari bersambung dengan nun niswah. Kemudian wa yuftahu ma'a nunit taukidil mubasyirati lafdhan wa taqdiran, dan fi'il mudhari itu diberi harakat fathah atau difathahkan bersama dengan nun taukid yang bersambung langsung baik secara lafad atau secara takdir. Jadi fi'il mudhari difathahkan ketika langsung bersambung dengan nun taukid baik secara lafad ataupun secara takdir. Nahwu contohnya layumbadhanna. Nah, layumbadhanna nun di sini nun taukid al-humazah al-ayah al-rabi'ah. Nah, kemudian wa yu'rabu fi ma 'ada dhalika, dan fi'il mudhari itu di'irab untuk selain dari dua keadaan ini. Nahwu contohnya yaqumu zaidun. Yaqumu zaidun, yaqumu fi'il mudhari ini mu'rab. Wala tattabi'anni. Nah, wala tattabi'anni. Tattabi'anni ini fi'il mudhari dan dia mu'rab. Yunus al-ayah at-tasi'ah wa thamanun. Kemudian contohnya latublawunna. Latublawunna ini fi'il mudhari dan dia mu'rab. Ali Imran al-ayah as-sadisah wa thamanun wa mi'ah. Kemudian fa imma tarayinna Maryam al-ayah sadisah wal ishrun wala yasudunnaka al-qasas al-ayah sabi'ah wa thamanun. Nah, ini perkataan Ibn Hisham di matan Qatrun Nada. Ini adalah pembahasan harokatu akhiril fi'il mudhari, harokat akhir dari fi'il mudhari. Kita lihat pembahasan atau penjelasan dari penulis. Qala al-mu'allif hadzal mabhatsu tsani fil fi'lil mudhari'i. Ini adalah pembahasan kedua dari fi'il mudhari'. Wa huwal bahtsu fi hukmihil i'rabi, yaitu pembahasan hukum i'rabnya. Fal fi'lul mudhari'u lahu halatani. Maka fi'il mudhari' itu memiliki dua keadaan. Halatu bina'in wa halatu i'rabin, keadaan bina dan keadaan i'rab. Wa huwa yanfaridu 'anil madhi wal amri bidzalika, dan dia fi'il mudhari ini bersendirian dari fi'il madhi dan fi'il amr dengan sebab itu. Jadi dengan sebab dia memiliki dua keadaan, keadaan bina dan keadaan i'rab, maka dia berbeda dengan fi'il madhi dan fi'il amr. Li'annahuma mulazimani lil bina'i, karena keduanya fi'il madhi dan amr ini selalu dalam keadaan bina mabni. Nah, jadi ini adalah pembahasan kedua tentang fi'il mudhari', yaitu pembahasan hukum i'rabnya. Dan dari sini kita bisa lihat bahwa fi'il mudhari' itu ada dua keadaan, keadaan bina' dan keadaan i'rab. Qala al-mu'allif fayubna al-mudhari'u fi mas'alataini. Maka fi'il mudhari' itu mabni di dua keadaan. Al-ula, yang pertama, al-mas'alatul ula, keadaan yang pertama, antat tasila bihi nunul inathi, ketika bersambung dengan fi'il mudhari' itu nunul inath atau nun niswah, nun yang menandakan atau menunjukkan perempuan. Fayubna ala sukuni, maka fi'il mudhari' itu dimabnikan dengan sukun ketika bersambung dengan nunul inath atau nuniswah. Nahwu contohnya, al-ummahatul aqilatu yuhadzibna awladahunna. Nah, al-ummahatu al-aqilatu yuhadzibna awladahunna. Yuhadzibna di sini fi'il mudhari'. Fayuhadzibna fi'lun mudhari'un. Yuhadzibna ini fi'il mudhari'. Mabniun ala sukuni, mabni dengan sukun. Dilihat huruf ba, yuhadzib, ba-nya itu akhir fi'il mudhari, mabni dengan sukun, yuhadzib. Wa nunul inathi, dan nun al-inath, na, yuhadzib, na-nya itu nunul inath. Domirun muttasilun adalah domir yang bersambung dengan fi'il mudhari ini. Mabniun ala al-fathi, dia mabni dengan fathah. Yuhadibna fi mahalli raf'in, pada posisi rafa, fa'ilun sebagai fa'il. Nah, jadi ini contoh di mana fi'il mudhari itu mabni dengan sukun ketika bersambung dengan nunul inath. Qala ta'ala, contoh yang dibawakan oleh Ibnu Hisham di matannya adalah yatarabbasna wal mutallaqatu yatarabbasna. Dan perempuan-perempuan yang ditalak itu ya tarabbasna, menunggu. Nah, ya tarabbasna ini sama dengan yang yuhadzibna tadi. Ya tarabbasna ini fi'il mudhari' mabniun ala sukuni, dilihat huruf sad. Ya tarabbas mabniun ala sukuni wa nunul inathi, na ya tarabbasna dhamirun muttasilun mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya tarabbas, mereka menunggu. Al-Baqarah al-ayah al-thaminah wal-ishrun wa mi'atan. Wa qala ta'ala, dan juga contohnya firman Allah Ta'ala, illa ayya'funa. Naam, illa ayya'funa. Al-Baqarah al-ayah al-sabiah wa-thalatuna wa mi'atan. Ya'funa di sini fi'il mudhari'nya. Faya'funa fi'lun mudhari'un. Ya'funa ini fi'il mudhari'. Mabniun ala sukuni, mabni dengan sukun, yaitu di atas huruf wawu. Ya'fu itu di atas huruf wawu, ada sukun. Fi mahali nasbin, dia pada posisi nasob. Bi'an, dengan sebab adanya an. Ya'funa. Nah, tapi karena dia mabni, maka tetap dibaca ya'funa. Mabniun ala sukun, pada posisi nasob. Fi mahali nasbin, jadi setiap kata atau setiap fi'il yang mabni, kalau sebelumnya ada penasab atau penjazm, maka dia i'rabnya fi mahalli, pada posisi. Fi mahalli nasbin, pada posisi nasab kalau di sini, karena sebelumnya ada huruf yang menasabkan. Nah, tapi tetap dibacanya enggak berubah karena dia mabni. Wa nunul inathi ya'funa. Nah, di situ nunul inath fa'ilun sebagai fa'il. Nah, ini tentang keadaan pertama, fi'il mudhari' itu mabni dengan sukun, yaitu ketika bersambung dengan nun al-inath. Wallahu a'lamu bis-shawab.